Seroja bunga seroja hiasan sanggul remaja putri remaja rupa yang elok dimanja jangan dimanja Oh saja sekadar saja Mengapa remaja, putri remaja.